Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita habiskan durusul lughahnya jilid yang pertama. Halaman 122. Sampai mana ya? Nomor 3 itu kah? Ya, nomor 3 ya. Nomor 3 masih pembahasan tentang ismul ladzi la yansarif atau al-mamnu' minas-sarfi, yaitu isim yang tidak bertanwin ujungnya dan ketika dia majrur maka dengan harokat fathah. Jadi ketika dimasuki huruf jar seperti min, maka isim alladzi la yansarifu ini dijarkan dengan harokat fathah. Seperti min Zainaba, ya min Zainaba. Kemudian nomor 3 halaman 122. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Bacalah kalimat-kalimat berikut dan tulislah disertai menyebutkan akhir-akhir, menyebutkan harokat-harokat akhirnya, ya, disertai menyebutkan atau menulis harokat-harokat akhirnya. Contoh di sini Aminah, ya. Nah, maka bagaimana bacaannya? Maka Aminatu, ya, dengan satu dhammah saja. Kemudian ketika dimasuki min maka menjadi min Aminata, ya, min Aminata. Kemudian ulun baca saja biar cepat. Kemudian li Ahmada. Li Ahmada. Milik Ahmad, contoh jumlah mufidah. Pulpen itu milik Ahmad. Maka al-qalamu li Ahmada, ya. Al-qalamu li Ahmada. Pulpen itu milik Ahmad. Kemudian ketika Ahmad tidak dimasuki huruf jar, maka menjadi Ahmadu tanpa tanwin. Kemudian Utsmanu, ya, Utsmanu. Min Pakistana, ya. Pakistan termasuk ismul ladzi la yansarif karena sebabnya adalah dia alam nama yang kedua ajam, bukan bahasa Arab. Kemudian Pakistanu, Pakistan, ya, li Khadijata. Nah, Khadijah juga termasuk mamnu minasorfi. Alasannya adalah satu alam, dua mu'annas atau ta'nis bitta. Kemudian Landana, afwan Landanu, ya, London, London, ya, Landanu. Itu juga nama dan ajam, bukan bahasa Arab. Kemudian ila Baghdada, ila Baghdada. Baghdad sama, ya, alam dan juga ajam, bukan bahasa Arab. Kemudian Istanbulu, ya, is bukan Istanbul, itu Matapura. Ini Istanbul, ibu kota Turki. Istanbulu, nah, ini tanpa tanwin juga, mamnu minas sarfi karena alam nama yang kedua karena dia ajam, ya, bukan bahasa Arab. Kemudian Makkatu, Makkah tidak bertanwin karena dia alam yang kedua adalah ta'nits bitta karena mu'annas dengan ta' marbutah. Kemudian mi fi Makkata, kemudian Juddatu, Jeddah, ya. Jadi Jeddah itu Juddah bahasa Arabnya, Juddatu. Alam dan ta'nits bitta. Kemudian Masajidu. Nah, Masajidu kenapa tidak bertanwin? Karena sirat muntahal jumu, sirat muntahal jumu wazan mafa'ilu, ya. Kemudian fi madarisa, ini sama dengan masajida, jamak taksir. Masajid jamak taksir dari masjidun, madarisu jamak taksir dari madrasatun, sekolah. Sekolah-sekolah maka madarisu. Kemudian Ya'kubu, ini alam, nama dan ajam, bukan bahasa Arab. Li Ishaqo, sama dengan Ya'qub, juga alam dan ajam. Kemudian Muawiyatu. Nah, Muawiyatu yang pertama alam, yang kedua ta'nis bita mu'annas dengan ta' marbutah, sekalipun dia nama laki-laki tapi lafaznya ada ta' marbutahnya. Kemudian min Muawiyata. Min Muawiyata. Kemudian li Aisyata, atau diganti dengan an ketika membaca hadis, an Aisyata. Nah, maka jangan dibaca an Aisyatin, an Aisyati salah, tetapi an Aisyata radhiyallahu anha qalat dan seterusnya. Aisyatu Muhammad. Nah, kalimat Muhammad bertanwin atau tidak? Muhammad bertanwin. Karena tidak ada karena sebabnya apa yang menyebabkan dia tidak bertanwin? Memang dia nama, tapi dia bukan mu'annas, kemudian bukan sifat, bukan ajam. Dia bahasa Arab, Muhammad, isim maf'ul dari kata hamada yuhammidu, yang dipuji. Khalid, nah, bertanwin atau tidak? Kalimat Khalid bertanwin, ya. Karena memang tidak ada sebabnya yang menyebabkan dia tidak bertanwin. Ya. Memang dia nama, tapi satunya apalagi sebabnya? Kan sebabnya ada dua, nama itu. Nama dan satunya apa? Tapi di sini Khalid juga bukan ajam, dia bahasa Arab. Isim maf'ul dari kalimat Khalada yakhlidu. Ya. Khalada yakhlidu. Nah, artinya kekal. Khalid orang yang kekal. Yang kekal. Khalidina fiha. Kekal mereka di dalamnya. Dia bahasa Arab, bukan ajam. Kemudian Abbas. Nah, ini apa bacaannya? Min Abba. Ayo. Ah, sin kesakah. Dia termasuk mamnu' minas sharaf atau bukan? Bukan. Abbas itu bahasa Arab. Apa artinya Abbas? Abasa wa tawalla. Apa artinya abasa wa tawalla? Bermuka masam. Abbas secara harfiah maknanya yang bermuka masam. Secara harfiah ya. Tapi Abbas adalah nama paman Nabi. Nah. Ya, jadi Abbas bahasa Arab. Abasa dari kata abasa fi'il maudi'nya artinya yang berwajah masam. Abbas orang yang bermuka berwajah masam atau bermuka masam. Dia bahasa Arab. Maka dia berpakai tanwin. Kemudian Nu'man. Ayo, Nu'manun kah, Nu'manu kah? Ya, alasannya apa? Satu nama. Yang kedua? Jadi kalau nama itu dia mamnu' minas sharaf harus punya dua alasan. Satu nama, satunya apa? Ayo. Ya? Nah. Alif dan nun, yaitu tambah ziyadah alif dan nun. Tambahan alif dan nun, ya. Sama seperti Utsman, Utsmanu, ya. Salmanu, Affanu dan seterusnya. Kemudian Hamid. Nah, Hamidun kah, Hamidu kah? Du ya, apa dun? Hamidun ya. Hamid itu pakai tanwin karena dia memang alam nama, tapi dia bahasa Arab. Hamidun yang memuji, orang yang memuji. Nah, kemudian latihan, ini bagus untuk latihan. Uktubil a'dada min salasatin ila asyarah. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10. Kalian pilih 3 sampai 10. Kemudian, dan jadikan setiap kalimat-kalimat berikut menjadi ma'dudnya. Menjadi yang dihitung, yang dibilang. Ya, masjid. Nah, sebutkan pian 3 sampai 10. 3 masjid kah, 4 masjid kah, sampai 10 masjid. Pilih saja. Bisa dipahami pula? Nah, silahkan jawab. Tapi, ulun aja gini yang memilih bilangannya. Jadi, pian kada kau siap-siap. Karena pian siap-siap. Jadi, bagus itu spontan ya. Jangan ditambah uhui. Spontan, jadi pian langsung bisa menjawab. Itu bagus. Daripada pian siap-siap ya. Betakun dulu ini itu. Lebih baik pian langsung spontan menjawab. Ini ada berapa? 1, 2, 4, 5, ada 9. Bisa ditambah nanti. Silahkan dari depan sebelah kanan pian. Paling depan sebelah kanan. Kalimatnya adalah funduk hotel. Nah, berarti semua isim ini pian jamakkan. Ya, harus dijamak, dijamak taksirkan. Ya. Nah, funduk hotel artinya. Apa bahasa Arabnya? 5 hotel. Apa jamak dari funduk? Fanadiku. Nah. Apa bu tadi bu ulang? Fanadiku. Ya, fanadiku. 5 hotel. Khomsatu fanadiko. Ya, khomsatu fanadiko ya. Fathah. Kenapa dia fathah bu? Mamnu minas sarf. Ya, dia memang mamnu minas sarf, benar. Kemudian kenapa? Jabatannya apa? Maksud tolong jabatannya apa? Sehingga pian kasih fathah. Jabatannya apa? Dia majrur, ya. Memang dia majrur. Jabatannya apa? Sebagai mudhafun ilaih. Dua kalimat digabung jadi satu. Sama seperti abdun dan Allah. Dua kalimat digabungkan jadi Abdullah. Maka Allah, karena Allah adalah isim mufrad, maka dia kasrah. Tetapi mamnu minas sorof, ketika dia majrur, maka bukan dengan kasrah, yaitu dengan fathah. Maka khamsatu fanadiqa. Kenapa pian menyebutkan khamsatu? Kada khamsu aja bu. Ayo. Harus tahu dong alasannya. Ya. Mana Sidin tadi? Kenapa khamsatu? Pian menyebutkan mu'annas. Kada khamsu aja. Fanadiqunya muzakkar. Ya, fanadiku muzakkar, maka harus berlawanan dengan bilangannya. Jadi kalau ma'dudnya yang dihitung, yang dibilang itu adalah muzakkar, kan funduk muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas, harus berlawanan. Ya. Kemudian kalimatnya zamilun. Zamilun. Zamil itu teman. Teman-teman biasa lah. Ya. Beda dengan sodiq. Kalau sodiq itu sahabat. Teman akrab. Tapi zamil ini teman laki-laki. Kalau perempuan, zamilatun. Ya. Apa bahasa Arabnya 10 kawan? 10 kawan. Tinggal pian jamaknya apa dari zamil? Zumala'u. Ya, zumala'u tanpa tanwin ya. 10 teman. Asyaratu zumala'a. Ya. Asyaratu zumala'a ya. Nah. Asyaratu zumala'a. Ah. Asyaratu zumala'a. Ya. 10 kawan. Kemudian kalimat mindilun, sapu tangan. Ya. 7 sapu tangan. Nah, silakan. Tujuh sapu tangan, ya. Jamak dari mindil apa dulu jamaknya? Mana dilu. Ya, panjang ya, di-nya mana dilu. Ya, silahkan. Sab'atun mana dilu. Nah, polanya seperti ini, Bu. Kalimat yang pertama jangan ditanwinkan. Sama seperti, belum sering mencontohkan abdun dan Allahu. Nah, digabungkan maka menjadi abdu, kan bukan abdun Allah, bukan kan? Nah, abdullahi. Nah, ini sama polanya seperti ini. Tapi bedanya kalimat kedua, ya. Kalimat pertama ini isim mufrad, ini ismul ladzi la yansarif. Ketika isim mufrad maka ini dijarkan dengan kasrah, tapi ketika ismul ladzi la yansarif dijarkan dengan fathah. Jadi mudhaf ilaihi itu majrur. Ini namanya mudhaf, ini namanya mudhaf ilaihi. Nah. Namanya mudhaf, kalimat yang disandarkan. Mudhaf ilaihi kalimat yang disandarkan kepadanya. Maksudnya kalimat kedua ini tempat bersandarnya abdu. Kalimat kedua ini tempat bersandarnya asyaratu. Nah, maka mudhaf ilaih ini wajib majrur, wajib dijarkan. Karena ini isim mufrad, maka dijarkan dengan kasrah. Karena ini ismul ladzi la yansarif, dijarkan dengan fathah. Tapi kalimat pertama jangan pakai alif lam, jangan pakai tanwin. Abdu tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin. Nah, jadi gimana, Bu? Sab'atu manadila. Ya, sab'atu mana di polanya sama seperti ini. Sab'atu manadila. Jadi ini juga termasuk ismul ladzi la yansarif. Alasannya apa? Manadila. Karena sifat muntahal jumu' namanya cukup panjang. Wazannya apa? Ya mafa'ilu. Ah, salah. Sifat muntahal jumu' nah, panjang. Ini ghain. Sighatu muntahal jumu'i. Nah, sifat muntahal jumu' dan dia memiliki beberapa timbangan. Satu mafa'ilu, dua mafa'ilu, ya. Kemudian kalimat shodiqun, ya. Shodiq itu sahabat. Nah, delapan sahabat. Silakan. Apa jamak dari shodiq? Ya. Delapan. Sama niyatu asdiqa'u. Iya. Hah? Asdiqa'a. Iya. Tsamaniyatu asdiqa'a. Kenapa asdiqa'a itu tidak pakai tanwin? Alasannya apa, Bu? Karena diakhiri, ada ingat enggak? Sama seperti kalimat zumala'a, atibba'u, fuqara'u. Karena dia diakhiri apa? Alif mamdudah. Apa arti alif mamdudah? Hamzah sebelumnya ada a alif. Hamzah sebelumnya ada alif. Seperti zumala'u, seperti asya'u, fuqara'u, agniya'u. Nah, sama asdiqa'u, karena dia diakhiri alif mamdudah, maka tidak bertanwin. Kemudian kalimat daqiqatun. Apa arti daqiqah? Menit. Ya, kalau detik apa detik, Bu? Detik bahasa Arabnya apa? 1 menit 60 detik. Nah, detik itu saniyah. Bukan dua ya. Bahasa Inggrisnya apa detik? Second. Second itu yang kedua kan sebenarnya. Sama bahasa Arab seperti itu juga. Detik saniyah. 60 detik. Situna saniyatan. Situna sa niatan. Nah, 7 detik. Sab'u jamaknya sawani. 7 detik sab'u sawani. 7 detik. Kemudian jadi berapa tadi? 3 detik. 3 detik. Jamaknya apa, Bu? Ada yang tahu? Daqiqu. Nah, ya. Daqiq. Sigat muntahal jumu' juga. Ya? Menit. Ya? Ya, ini menit. Daqiqah itu menit. Tiga menit, afwan. 3 menit. Nah. Jadi kita menim, apa namanya, sebelum menjawab ini 3 menit, maka pastikan menit itu muzakkar muannas. Memastikannya lihat bentuk mufradnya, bukan jamaknya. Mufradnya muzakkar muannas. Nah, maka 3-nya itu harus muzakkar. dilihat dari bentuk mufradnya. 3 menit. Salasu daqaiqo. Ya, salasu daqaiqo. Kemudian kalimat madrasatun, sekolah. Lima sekolah. Hom satu madarisu. Nah, 2 kesalahan itu Bu Pian. Pian ada 2 kesalahan. Perhatikan muzakkar muannasnya, kemudian perhatikan harokat akhirnya. 5 sekolah. Ya, silakan. Bisa diulang? Kan madrasah muzakkar muannas. Nah, maka 5-nya harus muzakkar. Oh, gitu. Harus berlawanan. Khamsu madarisu. Nah, salah lagi. Oh, kalimat madarisa ya, Ustaz. Iya, madarisa. Kan polanya sama seperti ini tadi, zumala'a manadila, karena mamnu minas sorof. Karena kalimat yang kedua mudhaf ilaih ini jenisnya ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Nah, beda seandainya yang menjadi kalimat kedua mudhaf ilaih ini bukan mamnu' minas sharaf, isim biasa jamak taksir yang bentuknya isim mufrad bukan ismul ladzi la yansharif. Contoh seperti 5 pulpen. Nah, apa bahasa Arabnya? Ya, pulpen muzakkar muannas. Muzakkar, maka 5-nya harus muannas. Kom satu, pulpennya dijamakkan. Aklamin. Nah, kom satu aklamin. Nah, karena ini bukan mamnu' minas sharaf, maka berharokat kasrah. Dan ini jangan ditanwin, jangan dialif lamkan. Bukan khamsatul aklami, bukan. Tapi khamsatu aklamin, pakai tanwin. 5 buah pulpen. Nah, ini kan bukan mamnu' minas sharaf, maka kalimat yang kedua ini dijarkan dengan harokat kasrah. Tapi seandainya tadi 5 sekolah tadi, sekolah mu'annas, maka khamsu. Ada risa. Nah, ini tetap majrur, kan mudhaf ilaih itu majrur. Dia termasuk isim yang dijarkan, tapi dijarkan dengan harokat fathah karena jenisnya adalah ismul ladzi la yansharif. Kalau ini jamak taksir biasa yang bukan mamnu' minas sharaf, maka dengan harokat kasrah. Nah, itu bilangan. Ya. Semoga kada pusing, Jan. Kalimat berikutnya, kursiyun. Kursi bukan bangku ya. Kursi untuk satu orang, bangku untuk beberapa, untuk satu orang lebih. Jadi untuk 3 orang namanya bangku mak'adun bahasa Arabnya. 8 kursi. Samaniyatu qarasiya. Karosiya. Nah, ya. Karosiya ya. Jadi sama niyatu karosia. Sama ini wazan mafa'ilu, sighat mentahal jumu. Jadi bahasa Arabnya adalah sama niyatu karosia. Sama niyatu karosia. 8 kursi. Ya. Nah, kemudian ini dari ulun, habiskan sudah di sini? Habis. Nah, semuanya ini yang contoh-contoh tadi mamnu' minas sharaf ya. Makanya ketika dia menjadi mudhaf ilaih, maka harus dengan fathah. Nah, jadi misalnya kalau pian membuat bahasa Arab bilang-bilangan, tentang bilangan. Kemudian yang dibilangkannya itu berupa mamnu' minas sharaf, maka harus dengan harokat fathah. Misalnya 8 kunci, maka sama niyatu mafatiha. Ya. Kemudian 3 masjid, maka salah satu masajida. Tapi seandainya isim yang kedua atau mudhof ilaih ini bukan mamnu' minash shorof, maka dengan harokat kasrotain. Tujuh, mobil. Mobil mu'annas sayyarah, tapi dijamakkan menjadi sab'u sayyaratin. Nah, maka menjadi apa? Kasrotain. Kemudian, sepuluh, rumah. Rumah baitun muzakkar, jamaknya buyutun. Maka menjadi asyaratu buyutin. Ya, asyaratu buyutin. Nah, seperti itu. Nah, selesailah juz yang pertama. Insyaallah kita sambung juz yang kedua, ya. Ya? Ujian kah? Ini belum ujian lagi lah. Belumlah ini. Ini gini dulu. Ya. Jadi ujian itu digabung antara buku ini dan buku ini. Nah. Ya, jadi mantap pian belajarnya. Namun ini aja pian tawakan. Nah, ini nah, tengalih ini sedikit. Ya. Nanti insyaallah kita sambung juz kedua pelajaran intinya pembahasan yang dulu sulugo ini banyak di sini tentang ini isim isyarat, isim mausul, mamnu' minash. Nanti mamnu' minash shorof juga dijelaskan di sini. Ini kan buku jenisnya percakapan. Makanya kaidahnya enggak ada di sini. Kaidahnya kita mencari sendiri, ya. Ada syarahnya. Nah, kalau kita memahami dulu sulugo ini dengan kaidah, maka belajar mukhtarat. Kaidahnya kita akan belajar kenapa musanna itu dengan alif, kadang dengan ya. Contoh dua pulpen bahasa Arabnya bisa qalamani, bisa qalamaini. Nanti di sini pembahasannya. Kapan kita menyebutkan dengan qalamani, kapan kita menyebutkan dengan qalamaini. Contoh jamak mudzakkar salim. Jadi istilah-istilah isim mufrad di sini enggak ada. Istilah isim mufrad, isim musanna, jamak taksir, jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim, asma khomsah, ya. Isim maksur, isim manqus, isim mamdud. Di sini enggak ada disebutkan, ya. Di sini nanti disebutkan isim mufrad, isim musanna dan seterusnya. Jadi mudah memahami durus sulugah kalau kita juga belajar nama-nama istilah dan juga kaidah-kaidahnya. Halaman 21, ya. Nah, halaman 221. Al-faslul khamis, pelajaran kelima, ya. Al-ismu bin nadri ila taghyirih. Isim ditinjau perubahan akhirnya. Ini sudah lu jelaskan belum ini? Sebagian. Ya. Yang mu'rab sudah belum? Enggak. Maksud ini sudah lu jelaskan enggak? Sudah lu baca enggak ini? Sudah. Kan kemarin ulun sebutkan enggak, isim ditinjau perubahan akhirnya bukan harokat. Ada enggak? Ya, karena perubahan akhir itu bukan cuma dengan harokat, tapi juga dengan huruf. Nah, seperti musanna, dia perubahannya dengan huruf. Qolamani dengan alif, bisa juga qolamaini dengan ya. Nah, makanya kalau yang merah lupa, dia agak susah ini dihapus yang hitam. Ada sebutinnya mana yang tekandel tadi? Mulai. Wah, cepat. Ini yang protokol. Mantap. Yang warna hitam itu cepat dia. tadi apa tadi? Isim ditinjau dari perubahan akhirnya ya. Tadi pian apa? Garis bawahi harokatnya. Karena perubahan akhir kalimat itu bisa dengan harokat, bisa dengan huruf. Nah, contoh kalimat dua pulpen isim musanna kan bisa kolamani, bisa kolamaini. Jadi akhir atau ujung kalimat ini enggak mesti ujungnya sama sekali ujungnya bujur-bujur ujung, enggak. Sebelum ujung dinamakan juga akhir. Ini kan alif, ini dengan ya. Contoh misalnya sakoto, kita bikinkan jumlah mufidah. Sakoto kolamani, telah jatuh dua pulpen itu. Kemudian yang dengan ya, ra'aitu, saya melihat dua buah pulpen. Yang pertama, kenapa memakai alif? Karena statusnya menjadi fa'il. Ini sepintas dulu. Kenapa dengan ya? Karena statusnya jabatan yang menjadi maf'ul, maf'ul bih. Setiap fa'il pasti marfu, sedangkan isim musanna dirofa'kan dengan alif. Setiap maf'ul bih pasti mansub, dan isim musanna dinasabkan dengan iya. Nah, nanti seperti ini kita akan belajar. Kapan kita sebut kolamani, kapan kita sebut kolamaini. Isim ditinjau taghyirnya atau perubahannya terbagi dua. Satu isim mu'rab, dua isim mabni. Mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya. Jadi harokat itu terlalu khusus. Sedangkan perubahan akhir ada dengan harokat atau dengan huruf. Jadi yang tepatnya adalah isim yang berubah akhirnya. Entah dengan harokatnya atau hurufnya. Contoh dengan harokat qoma zaidun. Nah, dun ujungnya dommah. Ra'aitu zaidan. Dan ujungnya fathah. Marartu bi zaidin. Din ujungnya kasrah. Kemudian yang kedua isim mabni. Ya, isim yang tetap akhirnya, tetap akhirnya, ya. Misal seperti qoma hadzal talibu, kalimat hadza, dia selamanya hadza, ya, tidak akan pernah kita baca hadzu atau hadzi. Qoma hadzal talibu, ra'aitu hadzal taliba, marartu bihadzal talibi, maka hadza ini adalah termasuk mabni. Karena dia isim isyarat. Jadi isim isyarat itu mabni kecuali yang menunjukkan musanna. Hadhani dan hadhani. Kemudian kalimat hadhihi sama. Hadhihi juga mabni, maka selamanya dia kasrah. Hadhihi talibatun. Inna hadhihi talibatun. Padahal inna ini namanya huruf nasab. Ketika memasuki isim mufrad seperti Allah, maka innallaha. Nah, menjadi fathah. Menjadi fathah. Tapi karena hadhihi mabni, maka ujungnya tidak berubah ruh, berubah tetap selamanya kasrah. Inna hadhihi talibatun. Li hadhihi talibati kitabun. Dimasuki huruf jar pun tetap kasrah. Tidak akan berubah. Beda dengan kalimat Allah. Dimasuki maka alhamdulillahi menjadi kasrah. Jadi nah ini yang harus pian pahami betul-betul. Yaitu tentang isim ditinjau dari perubahan akhirnya. Ada namanya mu'rab. Mu'rab adalah yang berubah-ubah akhirnya. Ada yang mabni yang ujungnya tidak berubah. Kemudian yang mabni ada 8 macam. Satu isim domir. Semua domir itu mabni. Baik domir jar muttasil, nasab muttasil. Semoga masih ingat ya. Atau domir rafa munfasil, nasab munfasil. Kalau munfasil ada dua, rofa dan nasab munfasil. Kalau mutasil ada tiga, rofa mutasil, nasab mutasil, dan jar mutasil. Baik yang zahir ataupun yang mustatir, yang tidak nampak. Yang nampak kan huwa humahum nampak, iyahu iyahuma nampak, darabtu darabna darabaka dan seterusnya itu nampak. Ataupun tersembunyi, seperti yajlisu. Domirnya tersembunyi, domir huwa. Maka semua domir itu namanya adalah dia adalah mabni. Dan sudah diterangkan di pasal yang keempat. Kemudian yang kedua isim isyarah. Nah, hadza, hadhihi, Tilka dzalika haula ulaika, kecuali apa, Bu? Isim isyarah yang mu'rab bukan mabni, yang menunjukkan makna dua. Hadani, hatani, yang artinya ini, yang artinya itu, zanika, tanika. Maka dia seperti isim mutsanna, bisa berubah menjadi ya. Contoh, saya memukul dua laki-laki ini. Darabtu hadzaini ar-rajulaini. Nah, maka menjadi ya. Kan asalnya alif. Karena dia sama seperti isim mutsanna. Hadzani. Ya. Contoh, kita jumlah mufidah misalnya hadzani rajulani. Nah, ini adalah dua orang laki-laki. Kemudian kita bikin ini mubtada. Mubtada kan marfu. Marfunya dengan a, alif. Kemudian kita bikinkan dia menjadi maf'ul bih yang kena perbuatan. Darabtu ha zaini. Nah, maka berubah menjadi ya. Ketika berubah menunjukkan dia bukan mabni tapi mu'rab berubah. Nah, maka isim isyarah yang menunjukkan makna musanna, baik hadzani, hatani, dzanika, tanika, maka dia mu'rab bukan mabni. Itu sudah lewat di pasal yang keempat juga. Kemudian yang ketiga, isim mausul, alladzi, allati, yang artinya yang. Yang fungsinya adalah untuk menyambung dua kalimat. Nah, isim mausul ini juga sama seperti isim isyarah, ya. Mabni kecuali yang menunjukkan musanna, alladzani dan allatani, ya. Kemudian yang keempat, ini sudah belum ini? Belum ya. Yang keempat, isim syarat. Bukan isim isyarah, ya beda. Isim syarat. Nah, pakai to. Isim, apa arti dari isim syarat? Isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Garis bawahi, yang dimaksudkan dengan isim syarat adalah isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Adapun macam-macam isimnya, yaitu man. Nah, man yang isim syarat artinya barang siapa. Kalau man rabbuka artinya apa, Bu? Bukan barang siapa Tuhanmu. Siapa Tuhanmu. Nah, kalau man yang artinya siapa, bukan isim syarat itu, tapi isim istifham, pertanyaan. Man rabbuka, man abuka, man bintuka, man ustadzuka. Itu isim istifham, isim yang digunakan untuk bertanya. Tapi ini syarat. Makanya terjemahnya apa? Barang siapa. Beda ya. Sama-sama man tapi fungsinya beda. Satu man artinya barang siapa, ya. Contoh, man yajtahid yanjah. Dan man ini, ya, di sini belum dijelaskan. Isim syarat ini termasuk huruf afwan, termasuk amil jazam. Nah, ada istilahnya namanya jazam. Di sini belum belajar, Bang. Nah, siapa yuk? Kadus ulun jelaskan kan, nanti bingung. Intinya adalah kita baca dulu contohnya. Man artinya barang siapa. Contoh, man yajtahid yanjah. Nah, fi'il mudhorinya kan sukun pula. Nah, karena man ini tadi namanya apa? Termasuk amil jazam. Otomatis ketika ada man ini, maka dia menjadikan fi'il mudhori menjadi majzum, menjadi jazam. Di antara tanda jazam adalah sukun. Nah, maka salah kalau kita baca man yajtahidu yanjahu, salah. Maka harus dengan harokat sukun. Man yajtahid yanjah. Dan dia menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Nah, jadi rinci kan dinamakan dengan isim syarat. Isim syarat adalah isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawab syarat. Nanti pembahasan ini tentang amil-amil jazam, ya, itu di penghujung kitab. Man artinya barang siapa, bukan siapa. Kalau barang siapa maka namanya isim syarat. Man yajtahid yanjah. Nah, yajtahid yanjah. Ini namanya isim syarat. Isim syarat ya. Ini namanya fi'il syarat. Fi'il syarat. Dan ini namanya jawab syarat. Man yajtahid yanjah. Ini namanya isim syarat. Ini namanya fi'il syarat. Dan ini jawabannya. Perhatikan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, jawabannya apa? Kalau kita hilangkan kan maknanya tidak sempurna. Maka harus ada jawabannya. Karena ini persyaratan. Syaratnya apa kalau ikam hendak lulus? Syaratnya apa? Syaratnya ini, yaitu bersungguh-sungguh. Ikam hendaklah lulus sekolah, 3 tahun tak ada naik. Syaratnya apa? Kalau hendak lulus yanjah, maka yajtahid bersungguh-sungguh. Nah, ini yang dinamakan dengan isim syarat, fi'il syaratnya ini jawab sebagai jawabannya. Nah, makanya jawaban ini diterjemahkan biasanya pasti atau niscaya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia lulus. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia lulus. Ini jawabannya dari fi'il syarat ini. Makanya kalau jawab syaratnya tidak ada maka maknanya tidak sempurna. Coba kita hilangkan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh? Nah, apa setelahnya? Apa jawabannya? Kan enggak sempurna. Bagaikan makan yang kesangkangan. Enggak sempurna. Kalau sampai ke parut. Maka wajib memakai jawab syarat. Barang siapa yang bersungguh-sungguh? Ini persyaratannya. Kalau hendak lulus, maka syaratnya diharus bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka jawabannya pasti lulus. Barang siapa yang bersungguh-sungguh niscaya dia lulus. Maka man di sini namanya adalah isim syarat. Nah, kenapa ini sukun? Nah, udah jelaskan biar kalian kada bingung. Karena man ini termasuk amil jazam. Ketika amil ini masuk ke fi'il, otomatis fi'ilnya menjadi majzum, dijazamkan. Nah, dijazamkan dengan apa? Dengan salah satunya adalah dengan sukun. Jadi tanda jazam itu ada sukun, belum belajar bang sebujurnya, ada sukun, ada membuang huruf nun, dan ada membuang huruf illah. Ya. Intinya yang di sini dulu, kenapa dia sukun? Karena man ini termasuk amil jazam. Amil itu sesuatu yang membuat berubah kalimat setelahnya. Dia mempengaruhi kalimat setelahnya. Ini jazam otomatis majzum dijazamkan. Dan sukun ini menjadi tanda bagi jazamnya fi'il mudhari jenis-jenis ini. Dan sama setelahnya juga begitu. Contoh kalimat ma. Artinya apa saja. Contoh, wa ma taf'al min. Nah, kan taf'al sukun ya, karena ma termasuk amil jazam. Sebagaimana huruf jar, maka setelahnya menjadi majrur dengan kasrah. Contoh, Allahu dimasuki fi, maka menjadi filahi. Fi kan jar, Allah menjadi Allahnya menjadi isim yang dijarkan dengan huruf fi. Ini sama, ini namanya amil jazam. Maka setelahnya menjadi majzum. Yaitu dengan harokat sukun. Nah, contoh yang kedua termasuk isim syarat adalah ma. Ma artinya apa saja. Ya. Contoh tadi ma taf'al khairan. Sukun juga setelahnya. Khairan. Min khairin. Ya. Padahal ini fi'ilnya muta'addi. Langsung pun sebenarnya boleh. Mamata itu Al-Qur'an kah? Mamata fa'al min khairin tu ujar bihi. Ini sebenarnya langsung pun enggak apa-apa. Boleh karena ini termasuk fi'il mutaaddi ya. min khairin, ada rahasianya ya, ketika fi'il muta'addi setelahnya ada huruf jar. Sebenarnya langsung ya, fi'ilnya muta'addi. Pernah pian mendengar istilah fi'il yang lazim dan fi'il yang muta'addi? Ada yang sudah belajar? Kah di antara pian? Fi'il itu ada yang maknanya lazim dan ada yang muta'addi. Nah, matafal min khairin tu'jar bihi. Tu'jar bihi. Ya. Jadi isim syarat ini dia menjazamkan dua fi'il sekaligus. Fi'il yang pertama namanya fi'il syarat. Yang kedua nama jawab syarat. Ini sama. Mataf'al min khairin tu'jar bihi. Nah, ini sama-sama majzum dengan sukun. Nah, apa saja perbuatan yang kau lakukan berupa kebaikan, jawabannya apa? Tu'jar bihi, niscaya engkau dibalas dengannya. Ini fi'ilnya majhul ya. Niscaya engkau dibalas dengannya. Dibalas dengan kebaikan juga. Apa saja yang kau lakukan berupa kebaikan, niscaya atau pasti engkau akan dibalas dengan kebaikan juga. Kemudian yang C, mata dan ayyana, yang maknanya sama kapanpun ya. Contoh, mata tata'allam tataqaddam. Mata tata'allam tataqaddam. Kapanpun engkau belajar, kapanpun engkau menuntut ilmu, tataqaddam, niscaya engkau maju, niscaya engkau terdepan daripada orang yang tidak belajar. Entah terdepan dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, lebih dimuliakan dan seterusnya. Orang yang menuntut ilmu itu selalu dimuliakan dan seterusnya. Mata tata'allam tataqaddam. Kapanpun, nah kapanpun engkau belajar, engkau menuntut ilmu, niscaya engkau maju atau niscaya engkau terdepan. Entah terdepan dalam beribadah, terdepan dalam akhlak, terdepan dalam hal-hal yang baik ya. Ini maknanya umum. Intinya adalah mata boleh juga diganti dengan ayyana. Ayyana tata'allam tataqaddam. Kapanpun engkau belajar, niscaya engkau maju atau terdepan ya. Nah, ini sama, mata termasuk isim syarat, fungsinya persyaratan. Dan dia termasuk amil jazam yang membuat fi'il mudhari langsung dua sekaligus menjadi majzum, yaitu dengan sukun ya. Bukan sukun buah, Bu ya. Sukun. Nah, contohnya tadi apa? Mata. Jadi mata ini ada juga mata yang fungsinya bukan syarat tetapi istifham. Kapan kamu pulang? Mata tarji'. Nah, kalau mata istifham maka dia bukan amil jazam ya. Kan mata ada juga namanya istifham pertanyaan. Contoh pemuda bujang ya, sering ditanyakan ini, kapan kamu menikah? Sariknya. Mata tata zawaju. Nah, contoh aja. Nah, ini fi'il mudhari. Tetapi kalau bentuknya istifham pertanyaan, bukan kapan pun, kapan saja terjemahnya. Kapan kamu menikah? Nah, maka dia bukan amil jazam. Karena pertanyaan yang amil jazam itu kalau maknanya persyaratan. Kalau ini enggak. Kalau ini adalah mata tatazawwaju, maka dia tetap dhammah. Karena dia bukan amil jazam. Kapan kamu menikah? Nah, beda seandainya kalau dia termasuk persyaratan. Kalau persyaratan, maka wajib ada fi'il syarat dan jawab syarat. Contoh tadi, mata, apa tadi contohnya? Mata tata'allam tataqaddam ya. Mata tata'allam tataqaddam. Ini fi'il mudhari, taqaddam juga fi'il mudhari. Sukun dua-duanya ini dinamakan dengan isim syarat, ini fi'il syarat, ini jawabannya. Nah, jadi seperti ini, kapanpun kamu belajar niscaya kamu maju. Kapanpun kamu menuntut ilmu maka kamu terdepan dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, isim syarat yang berikutnya aina, ainama, koma, anna. Itu enggak di satu kalimat Bu ya. Ainama, koma, anna, koma, haitsuma. Ada empat ya. Aina, ainama, anna, haitsuma. Yang kesemua empat ini artinya dimanapun. Nah, ada yang istifham aina, yang pertanyaan. Nah, pertanyaan bukan persyaratan, maka dia tidak menjazamkan. Contoh di mana rumahmu, bukan dimanapun rumahmu ya. Jadi yang persyaratan itu maknanya persyaratan ada syaratnya dimanapun. Tapi kalau istifham pertanyaan di mana rumahmu, aina baituka, malah dia masuk ke isim ya. Tidak hanya ke fi'il saja. Contoh yang lain, dari mana kamu, min aina an anta. Nah, maka aina di sini bukan isim syarat karena maknanya adalah pertanyaan. Jadi aina itu ada fungsinya pertanyaan, ada fungsinya persyaratan. Contoh yang persyaratan, ainama atau aina taskun, askun ma'aka. Nah, ini ucapan seorang istri kepada suaminya. Dimanapun pian begana, ulun begana lawan pian. Nah, empatlah kita harus masa berpisah. Ainama taskun, askun ma'aka. Dimanapun, nah di, ada kata-kata punnya. Tapi kalau aina istifham, pertanyaan terjemahnya cuma di mana saja. Aina baituka, di mana rumahmu. Min aina anta, dari mana kamu. Ila aina anta, kemana kamu. Ya. Kalau ada kata-kata kemana pun, berarti maknanya syarat. Maka menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Aina ma taskun, askun ma'aka. Dimanapun kamu tinggal, saya niscaya, saya tinggal bersama pian. Dimanapun pian tinggal, ulun empat non pian. Nah, itu bahasa Banjarnya ya. Maka boleh menggunakan aina taskun, ainama taskun, anna taskun, haithuma taskun. Semuanya empat isim syarat ini adalah menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus, yaitu taskun dan askun. Kemudian yang kelima, kaifama, artinya bagaimanapun ya. Contoh, kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun engkau lari dari kematian, sekalipun misalnya dia bersembunyi di dalam tanah, dia bikin rumah di bawah tanah, dia bikin terowongan di bawah tanah menghindari kematian, maka kaifama tafirra minal mauti yudrikka. Bagaimanapun engkau lari dari kematian, niscaya kematian menemukanmu. Yudrikka, niscaya dia kematian menemukanmu. Nah, di sini tafirra ini majzum Bu ya. Jadi farra yafirru itu adalah jenis fi'ilnya. Kalau kita belajar sorof, namanya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Ya. Apa fi'il mudha'af? Yaitu fi'il yang ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Nah, jadi seperti ini. Lari, apa bahasa lari? Bukah. Farro ya firru. Farro, ini fi'il madinya. Ya firru, ini fi'il mudhari'nya. Dinamakan jenis fi'ilnya mudha'af. Fi'il mudha'af yang sama, yang ganda. Maksudnya apa? Ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Asalnya kalimat farra ini dan yafirru ini farara. Asalnya apa? Farara. Berarti kan kita kiaskan fa'ala. Maka ain fi'il, lam fi'il, ini ain fa'ala, ain fi'il, lam fi'il, sama-sama huruf ra. Nah, ketika sama maka diidghamkan menjadi farra. Ini asalnya apa? Yafriru. Nah, kan fa'ala yaf'ilu. Asalnya fa'ala yaf'ilu. Tapi karena hurufnya sama di ain fi'il dan lam fi'il, maka ditasydidkan, diidghamkan menjadi farra yafirru. Asalnya farara yafriru. Sama seperti jalasa yajlisu, doroba yadribu. Nah, kemudian ketika ini dimasuki amil jazam, haithuma tadi. Kan secara asal dia seharusnya kan lam yafrir, ya kan? Tapi kan dia harus ditasydidkan, yafirru. Nah, maka dia menjadi fathah. Nah, tetapi tetap ini sukun, sebenarnya sukun ya. Nah, maka menjadi difathahkan. Contoh, saya tidak lari. Apa bahasa Arabnya? Lam afirro. Lam afirro. Ini sebenarnya sukun ya, tetapi karena ada tasdidnya maka tidak bisa disukunkan. Jadi seperti ini dia. Menjadi fathah. Lam afirro. Karena fiilnya jenisnya adalah fiil mudha'af, yang mana ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Nah, beda dengan kalimat lain. Saya tidak duduk. Lam ini termasuk amil jazam seperti haitsuma tadi. Maka bahasa Arabnya majlis. Nah, dengan sukun ujungnya. Karena ini fi'il mudhari'nya normal, tapi ini bukan dikatakan tidak normal ya, karena dia adalah mudha'af. Maka dia difathahkan. Lam afirra. Ini sama. Kaifa ma tafirra? Nah, seandainya ini fi'ilnya yadribu misalnya, maka kaifa ma yadrib menjadi sukun. Kaifa ma tafir? Makanya fi'il yang kedua yudriknya sukun. Nah, yudrikanya, karena yudrik ini bukan mudhaf ya, maka dia disukunkan ujungnya. Kaifa ma tafirra minal mauti yudrika? Bagaimanapun, nah, bagaimanapun engkau lari dari kematian, niscaya atau pasti jawabannya ya, pasti dia kematian menemukanmu. Nah, kemudian isim syarat yang ke-6, ayyu untuk umum. Apapun ya, contoh ayyu baitin, nah, kita terjemahkan dulu, ayyu bait, kita baca dulu afwan, ayyu baitin ajid askun fihi. Ayyu baitin ajid askun fihi. Rumah manapun yang aku temukan, niscaya aku tinggal di situ atau di dalamnya. Makanya kan ayu untuk umum ya. Jadi ketika ayu ini bersandar kepada kalimat lain, maka dia maknanya umum, makanya pakai nakirah, pakai tanwin. Jadi rumah ini umum. Ketika dia hendak mencari kos-kosan, lawas kada sing tetamuan, akhirnya dia berpandir seperti ini. Ayu baitin ajid askun fihi. Rumah manapun atau rumah apapun yang aku temukan, seandainya ada kosong, askun fihi, niscaya aku tinggal di dalamnya. Nah, ayu juga termasuk isim syarat. Yang mana ajid menjadi fi'il syarat, askun sebagai jawabannya. Makanya rumah apapun atau rumah manapun yang aku dapati, yang aku temukan, ternyata kosong, disewakan, niscaya saya tinggal di dalamnya. Nah, kemudian kata penulis, kata ayyu taghyirnya atau perubahannya mu'rab, bukan mabni. Contoh misalnya kita tambah fi di awalnya, maka menjadi ayyi. Nah, kenapa? Karena ayyu ini khusus untuk ayyu, dia bukan mabni, tapi mu'rab, bisa berubah-ubah tergantung dia dimasuki apa sebelumnya. Contoh kita masuki fi. Fi ayyi baitin ajid askun fihi. Di rumah apapun atau di rumah manapun yang aku temukan, niscaya aku tinggal di dalamnya. Atau kita tambah dengan kalimat ra'aitu. Saya telah melihat rumah apapun. Kurang cocok ya maknanya. Apa misalnya selain selain fi. Intinya seperti ini, kalimat ayu tidak sama dengan ma, ma, mata, ainama, kaifama, yang semuanya mab, mabni, yang ujungnya tidak berubah, rubah. Khusus untuk ayu dia bisa berubah karena dia mu'rab. Contoh kita masuki fi, maka menjadi fi ayyi baitin. Nah, jadi ayu baitin ini statusnya adalah baitinnya menjadi mudhaf ilaih. Ayunya menjadi mudhaf. Ketika kita tambah fi, maka menjadi fi ayyi baitin ajid askun fihi. Di rumah apapun yang aku temukan, niscaya aku tinggal di dalamnya. Kemudian yang kelima, yang termasuk isim mabni. Tadi yang perlu kalian ingat adalah isim syarat yang berjumlah enam ini mabni kecuali satu, yaitu apa? Ayu. Kemudian yang kelima, isim istifham. Apa isim istifham? Isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Ketika ini istifham, pertanyaan, ketika menulis maka harus ditulis tanda tanyanya, ya. Nah, kalau bahasa Indonesia kan seperti ini, Bu, ya. Siapa namamu? Maka di sini. Tapi kalau bahasa Arab kan kanan ke kiri. Masmuk. Nah, siapa namamu? Kan ma isim istifham, maka jangan seperti ini. Salah. Karena menulisnya dari kanan ke kiri. Bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, maka tanda tanyanya seperti ini. Ya, kadang kan kalau WhatsApp kan kadang bisa kebalik seperti ini, padahal bahasa Arab. Jadi tanda tanyanya harus disesuaikan menghadap kemana. Nah, apa saja isim istifham yang dia adalah mabni satu man. Nah, contoh man nabiyuka, pertanyaan dikubur, siapa nabi? Nabi bukan siapapun, ya. Kalau siapapun man syarat, tapi kalau siapa saja berarti istifham pertanyaan. Man abuka, siapa abahmu? Man zauju, siapa suamimu? Man zauj, bujur enggak? Ya, man zaujuki, siapa suamimu? Man zaujatuka, siapa istrimu? Man ustaduka, siapa ustadmu? Man bintuka, siapa anakmu? Anak perempuanmu, dan seterusnya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, jadi ini istifham, artinya cuma siapa, bukan siapa pun atau siapa saja. Kemudian yang B, ma, artinya apa? Apa ini? Apa bahasa Arabnya? Apa ini? Nah, tergantung, bisa mahadha, bisa mahadihi. Kalau yang dia tunjuk mu'annas, kipas angin, maka mahadihi. Karena mirwahatun mu'annas. Ketika itu ditunjuk adalah pulpen, pulpen adalah mudzakkar, maka mahadha. Apa ini? Ini adalah pulpen. Intinya ma adalah istifham yang dia mabni, tidak berubah-ubah ujungnya. Ma hadza, apa ini? C, mata, kapan? Bukan kapan pun, ya, tapi kapan saja. Kapan kamu safar? Kapan kamu berangkat umroh? Kapan kamu menikah? Kapan kamu ini dan itu? Contoh, kapan kamu safar? Mata tusafiru, kapan kamu safar? Kapan kamu bulik? Apabila pian bulik, luas mana bergana di rumah ulun. Nah, contoh misalnya, mata tarji'u, kapan kamu pulang. Jadi istifham ini, ya, dia bisa memasuki isim, bisa masuki fi'il. Ya. Kalau syarat tadi, semuanya ke fi'il, kecuali satu ayyu. Makanya dia mu'rab, bukan mabni. Ulang-ulang, isim syarat ini yang enam tadi, semuanya masuk ke fi'il, kecuali satu ayyu, masuk ke isim. Tapi kalau istifham, yang ada enam ini, tujuh, ya? Ya, tujuh. Dia bisa memasuki ke isim, bisa memasuki ke fi'il. Contoh ke isim tadi, man. Man rabbuka, siapa? Tuhanmu. Contoh yang ke fi'il, man fa'ala hadza. Contoh misalnya banyak terbalik di rumah. Pian punya anak empat orang. Lalu pian bertakun, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? Nah, maka man adalah istifham dan boleh masuk ke fi'il, bukan hanya ke isim saja. Ma, ya. apa ya, contoh madinuka, apa agamamu, masmuka. Kalau masmuka, kalau masmuka bukan apa sih, apa namamu, tapi siapa namamu ya. Kan terjemahnya apa, Ma? Bukan man, bukan manis muka, bukan ya, tapi mas muka. Tapi terjemahnya siapa namamu? Karena man itu digunakan untuk yang berakal, kalau ma digunakan untuk yang tidak berakal, sedangkan nama tidak berakal. Contoh tadi, ini di jamir durus apa di durusul lughah belajar kan, kalau man untuk pertanyaan yang berakal, yang ditanyakan berakal, kalau ma tidak berakal. Contoh siapa ini? Pasti yang ditanyakan manusia. Ada anak laki-laki. Bahasa Arabnya apa siapa ini? Man hadza. Tapi ketika kucing, maka bukan siapa ini, tapi apa ini? Paham enggak, Bu? Man itu untuk yang berakal, sedangkan ma untuk tidak berakal. Nah, kan isim nama itu berakal atau tidak? Tidak. Maka masmuka bukan man ismuka atau manismuka bukan ya. Nah, kemudian mata kapan? Contoh matal imtihan. Kapan ujian? Mata tusafiru masuk ke fiil, kapan kamu safar? Contoh di mana aina Muhammadun? Aina ishtaraita hadza? Di mana engkau membeli ini? Aina taskunu? Di mana engkau tinggal? Nah, bisa memasuki ke fiil juga. Kemudian kaifa, bagaimana? Bagaimana keadaanmu? Kaifa haluka? Yang ditanyakan banyak, kaifa halukum? Yang ditanyakan seorang perempuan, kaifa haluki? Yang ditanyakan dia seorang laki-laki, kaifa haluhu? Yang ditanyakan dia seorang perempuan, kaifa haluha? Bagaimana umurmu? Jadi orang Arab itu ketika bertemu ya, mereka itu suka bertanya, kaifa haluka, kaifa akhbaruka, kaifa a'maruka, kaifa baituka, kaifa. Ya benar, Bu. Dia sering maka kan ketika ditanya jawabannya apa? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah kada, alhamdulillah bi khair, alhamdulillah terus ya. Ketika dijawab maka dengan alhamdulillah. Jadi kebiasaan orang Arab itu ketika dia apa namanya bertemu suka bertanya, tapi dijawab dengan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Terkadang mereka mendoakan hayyakallah, Allah yu'tikal afiyah, Allah ghafarallak, hadakallah, dan seterusnya ya. Kemudian kam, berapa? Contoh di sini kam, yang kaifa tadi ya, ada kaifa di surah apa nih, Al-Fil. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Allah memasuki ke fi'il fa'ala? Bagaimana Allah, bagaimana Tuhanmu memperlakukan dengan para penunggang gajah ya. Nah, kaifa bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Contoh berapa kam? Berapa umurmu? Kam umruka? Kam ibnan lak? Berapa anakmu? Nah, kemudian kam kitaban fi haqibatika? Berapa kitab ada berapa kitab di tasmu? Atau berapa kitab di tasmu? Kam si'ru sayyarah? Berapa harga mobil? Kam si'ruha? Kam tamanu hadza? Dan seterusnya. Menggunakan kam. Ayu untuk umum. Jadi contohnya min ayyi syai'in khalaqah. Ada di surah apa tuh? Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddara. Itu surah apa ya? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari sesuatu apa Allah menciptakannya, menciptakan manusia? Maka dijawab min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dari apa? Air, mani atau sperma. Jadi contohnya min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa? Dari sesuatu apa Allah menciptakannya. Kemudian di sini min ayyi syai'in khalaqallahu Adam. Dari sesuatu apa Allah menciptakan Nabi Adam? Maka jawabannya apa? Khalaqallahu Adam min turabin, dari tanah. Jadi di sini isim istifham yang mana dia adalah pertanyaan. Mabni kecuali satu, ayyi. Makanya ketika dimasuki min dia menjadi kasrah min ayyi, ya. Kemudian yang keenam, pembagian yang mabni yang ujungnya tidak berubah-ubah adalah asmaul af'al atau isim-isim fi'il. Isim fi'il ya, namanya isim fi'il. Kan kalimat terbagi tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ada yang namanya langsung dua digabung sekaligus isim fi'il. Dikatakan isim juga bukan, dikatakan fi'il juga bukan, maka dinamakan dengan isim fi'il. Kita baca, apa makna dari isim fi'il ini, pian garis bawahi, isim-isim yang digunakan, dia isim, tapi maknanya fi'il. Contoh hadis Nabi SAW, alaikum bisunnati wasunnatil khulafa alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Nah, perhatikan hadis ini, kan alaika itu ala huruf jar ka domir dan dia adalah isim. Ka-nya itu adalah domir berupa isim. Nah, alaikum ya. Ini kan alai huruf jar, kum adalah isim. Alaikum bisunnati. Kalau pian buka kamus, alaikum artinya apa, Bu? Ayo, kalau secara harfiah atas kalian kan? Maknanya bukan itu, bukan atas kalian dengan sunnahku. Ini alaikum, ini namanya isim fi'il. Dan maknanya fi'il amar. Apa terjemahnya? Maknanya ilzamu. Nah. Ini isim fi'il. Isim fi'il terbagi tiga. Kan fi'il terbagi tiga. Madi, mudori, dan amar. Maka isim fi'il juga begitu. Isim fi'il madi, isim fi'il mudori, isim fi'il amar. Alaikum ini isim fi'il amar. Maknanya apa? Fi'il amar ilzamu. Nah, maka alaikum bisunnati itu adalah ilzamu bisunnati. Artinya apa? Lazimilah sunnahku. Lazimilah sunnah. Berpeganglah dengan sunnahku. Bukan atas kalian dengan sunnahku. Ini kalau pian terjemahkan seperti itu, berarti pian apa namanya? Belum tahu bahwa alaikum adalah isim fi'il amar. Sama seperti waladdallin. Apa jar makmum? Amin. Amin itu juga isim fi'il amar. Amin ini kalimatnya isim, amin, ya. Tetapi maknanya fi'il. Apa maknanya? Istajib. Nah, kabulkanlah. Istajib. Nah, ini juga isim fi'il. Kalimatnya isim tapi maknanya fi'il, maka namanya isim fi'il. Ketika amin, itu maknanya apa? Kabulkanlah ya Allah. Artinya apa? Fi'il amar istajib ka, kabulkanlah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala orang yang tentang berbakti kepada orang tua, wala taqul lahumā uffin. Nah, uffin itu adalah isim apa fi'il, Bu? Bukan isim, bukan fi'il, tapi isim fi'il. Uffin itu kan isim, makanya dia bertanwin. Nah, tapi maknanya fi'il. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya kalimat uff. Uff ini isim fi'il mudhari. Maknanya atabojjar. Atabojjar. Salah. Atabat jaru. Apa arti kata dajjar? Saya jengkel. Saya mau. Makanya uf ini adalah kalimat yang menunjukkan kejengkelan yang paling kecil. Kalau kan kalau bahasa kitanya mungkin misalnya anak disuruh keluarkan dong bawang. Itu uf sudah. Dia jengkel. Dia apa namanya? Kada bukan ekspresi. Ekspresi jengkel itu bahasa Banjarnya apa, Bu? Pusing lah. Pusing bahasa Indonesia. Nguyak. Nah, jadi ini ekspresi nguyak. Kalimat yang paling ringan menunjukkan nguyak. Jadi itu sama dengan ulun nguyak, ulun kadahakun, ulun maok gitu. Nah, saya jengkel. Uf. Jadi uf itu adalah kalimat yang paling ringan yang menunjukkan makna kejengkelan atau bajar saja jengkel. Ketika disuruh berarti kan kadahakun. Yang mauk dan semacamnya. itu atau dajjal, saya jengkel. Makna uf isim tapi maknanya fi'il. Kita baca isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Adapun macamnya satu, isim fi'il tapi makna fi'ilnya adalah fi'il madhi. Contoh seperti hayhata, maknanya ba'uda, jauh. Syattana, maknanya iftaraqa. Hayhata, hayhata, lima apa di Al-Quran? Lima tu'adun ya, coba mencari. Hayhata itu ada di Al-Quran. Hayhata, hayhata. Nah, surah Al-Mu'minun ayat 36. Hayhata, hayhata, lima tu'adun. Al-Mu'minun ayat 30. Apa terjemahnya? Di sini Syekh Nasruddin Abdurrahman As-Sa'di, beliau menerjemahkan dengan makna isim ya, ba'idun, ba'idun ma ya'idukum bih minal ba'ti. Padahal makna dari apa namanya, sebenarnya dari sisi makna sih benar, tapi yang tepat kalimat hayhata maknanya ba'u, ba'uda. Beliau menerjemahkan dengan isim tapi maknanya juga benar. Hayhata, hayhata, lima tu'adun, maknanya ba'uda, ba'uda, lima tu'adun, jauh, jauh bagi apa yang dijanjikan kepada mereka. Jauh, jauh, jadi ta'kid diulang yang kedua, penekanan, jauh, jauh apa yang dijanjikan kepada kalian, berupa dibangkitkan. Jadi maksudnya adalah di sini orang-orang kafir mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghidupkan orang-orang mati. Kemudian kemudian mereka mengatakan innana lam nazal mawjudin hatta yaslam. Jadi mereka mengatakan, jadi ceritanya seperti ini, bahwasanya kami senantiasa ada sampai selamat, supaya mereka diselamatkan, supaya Allah menyelamatkan mereka. Nah, kurang paham ini, kita lewatkan boy. Intinya adalah hayhata, hayhata ini termasuk isim fi'il, tapi maknanya fi'il mah. Mari contoh hayhata liman hayhata liman kasula an yanjah. Contoh hayhata liman kasula an yanjah. Hayhata liman kasula an yanjah. Artinya apa? Jauh ya. Orang yang malas, an yanjah, dia lulus. Maksudnya jauh sekali harapan, jauh harapan orang yang malas itu dia lulus. Hayhata liman kasula, an jauh orang yang malas dia lulus. Nah, jadi hayhata ini adalah isim tapi maknanya adalah fi'il ba'uda. Kemudian syattana maknanya iftaraqa, berpisah ya. Berpisah. Apa contohnya ya? Ada yang bawa kamusnya lah, Bu. Ketinggal ada kamus di apa? Ada contohnya ke situ. Yang jelas ini kalau percakapan sehari-hari itu orang Arab jarang memakai kalimat ini ya. Jarang memakai kalimat ini. Sama seperti dari hayhata kemudian syattan. Orang biasanya langsung ba'uda, langsung iftaraqa ya. Nah, langsung tidak menggunakan isim isim fi'il. Kemudian yang berikutnya isim fi'il maknanya mudhari. Misal qad. Qad artinya saja kan? Maknanya adalah yakfi, cukup. Contoh misalnya saya makan dua kali sehari saja. Contoh saya makan dua kali sehari saja. Akulu yaumiyan marrotaini faqat atau marrotaini qat atau faqat biasanya ditambah dengan kalimat fa, Bu ya. Makanya faqat itu artinya apa? Saja. Nah, faqat itu adalah isim fi'il, maknanya apa? Yakfi, cukup. Biasanya diterjemahkan dengan saja. Ya, cukup atau saja. Contoh, saya makan 2 kali sehari saja. Maka bahasa Arabnya ana akulu fi kulli yaumin marrataini faqat. Faqat bermakna cukup atau saja. Nah, maka qat atau faqat itu adalah isim fi'il mudhari. Dan apa namanya? Maknanya adalah yakfi, cukup atau saja. Kemudian C, ini yang paling banyak ya, dari makna isim fi'il, yaitu maknanya fi'il amar. Ya. Kalau fi'il madi kan, yang menunjukkan masa telah lalu, mudhari menunjukkan masa sekarang atau akan datang, kemudian fi'il amar itu menunjukkan masa akan datang. Makanya ketika ijlis, duduklah, orang tersebut belum duduk. Ya, jadi ijlis itu maknanya mustakbal, untuk akan datang. Fi'il amar, afwan, fi'il amar itu maknanya untuk mustakbal akan datang. Contoh seperti hayya, hayya ala sholah. Nah, maka maknanya apa? Akbil ala sholah. Menghadaplah untuk sholat. Kalau diterjemahkan di tipi-tipi, ayo sholat. Atau marilah kita sholat. Marilah, afwan, marilah sholat. Jadi, menghadaplah untuk sholat. Nah, jadi, hayya ala sholah, hayya ala falah. Maknanya, akbil, menghadaplah. Atau marilah, sama saja. Kemudian alaika ilzam. Kalau alaikum ilzamu. Jadi kaknya kan domir mukhotob untuk satu orang. Maka ilzam. Fi'il amr nomor satu. Kalau alaikum maknanya ilzamu. Ya, jadi alaika, contohnya apa? Alaika bisunnati. Ini contoh bukan hadis. Alaika bisunnati. Lazimilah sunnahku. Ya. Kemudian soh artinya uskut. Nah, jadi orang Arab itu ketika contoh pula menegur orang-orang ribut, karena kan ribut. Kalau kita bahasa kita apa? Itu maknanya apa? Uskut, sebut diam-diam. Tapi dengan ungkapan orang Arab ketika menegur orang-orang ribut dengan soh-soh. Kalau bahasa kitanya itu isim fi'il amar, maknanya uskut. Kalau orang Arab apa? Soh, ya, soh. Artinya apa? Di diam. Wallah alam, apakah zaman sekarang seperti itu ya? Apakah dengan soh juga belum kurang tahu. Yang jelas, soh itu adalah digunakan untuk menyuruh orang diam. Tapi kalau kita sehari-hari ya dengan uskut ya, atau dengan sedir kita. Nah, sed itu bahasa Arabnya adalah soh, ungkapan menyuruh orang untuk diam. Soh. Kalau kita, maknanya apa? Diam. Maknanya menyuruh orang untuk diam. Jadi soh maknanya uskut, diamlah. Kemudian dunaka, artinya khud, ambillah. Ini ada di dalam Al-Quran ya. Dunakal kitab, ada di Al-Quran. Coba ulun cari. Dunakal kitab. Dunaka. Kedua tamu ulun lah. Kayaknya ulun yang salah. Kedua kayaknya di Al-Quran. Contoh. Mungkin bukan Al-Quran ya. Ada pernah mendengar dulu contohnya adalah dunakal kitab ya. Dunakal kitaba. Mungkin itu bukan Al-Quran ya. Ulun salah. Kayaknya hadis atau ucapan Arab. Jadi contohnya misalnya untuk jumlah mufidah ya. Dunakal kitab. Ini kalau kita ingin menggunakan apa? Isim fi'il. Tapi kan kita biasanya yang mudah-mudah saja untuk dipahami. Langsung khudz al-kitab. Ya, ini kalau menggunakan isim fi'il, maka seperti ini, dunakal kitab, ambillah kitab. Apa maknanya khudz? Ambillah. Fi'il amr dari kata akhadha, mengambil. Fi'il amarnya adalah khudz. Khudzil kitaba. Ambillah kitab. Ya, dunaka artinya khudz. Fi'il amr. Kemudian iyyaka. Nah, iyyaka ini bukan dhamir, ya. Kan ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bentuknya dhamir. Kalau ini iyyaka bentuknya isim fi'il. Contohnya iyyaka maknanya ihdar, waspadalah. Contoh iyyaka ada di hadis ulun lupa. Apa? Iyyaka. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum. Iyyaka maknanya ihdar. Kalau iyyakum ihdharu, ya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah. Apa artinya iyyakum? Iyyakum ini bukan artinya kepada kalian, bukan. Tapi maknanya isim fi'il amar, maknanya ihdharu. Iyyakum wa muhdatsah. Kan maknanya ihdharu, ya. Tapi kalau iyyaka saja ihdhar. Kalau iyyakum ihdharu. Ihdhar. Artinya apa? Waspadalah atau hati berhati kalian berhati-hatilah kepada apa? Muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama atau perkara yang bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna apa? Lupa. Intinya adalah iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah, hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara bid'ah. Maka di sini bukan terjemahnya kepada kalian seperti iyyaka kepada engkau, iyyakum kepada, bukan, ini bukan dhamir, tetapi isim fi'il, maknanya ihdharu, waspadalah atau jauhilah. Jauhilah perkara-perkara bid'ah. Contoh yang lain, iya, ini kita bikinkan contoh. Iyyaka wal-la'na. Jauhilah melaknat. Jauhilah kalian melakafwan. Jauhilah engkau melaknat. Nah, iyyaka di sini bukan seperti iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Bukan, tetapi maknanya isim fi'il ihdhar. Hati-hati atau jauhilah. Amin, maknanya apa? Istajib, kabulkanlah. Nah, contoh kata penulis, misal penggunaan kalam jumlah mufidah kita habiskan. Hayhata ma taqul, jauh apa yang kau sebutkan. Misalnya orang ini berhayal, saya hendak membuat pesawat, hendak mulai kereta api, lalu dijawab hayhata ma taqul, jauh apa yang kau sebutkan. Rada-rada mustahil, jauh apa yang kau sebutkan. Kemudian hayya 'alas shalah, marilah salat, atau menghadaplah untuk salat, akbil menghadaplah. Nah, kemudian iyyaka wal ghuluwa fid din. Jauhilah berlebih-lebihan dalam agama. Kemudian 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Lazimilah, berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Kita sambung dzarab dan adat murakkab. Intinya adalah isim-isim fi'il juga termasuk mabni yang ujungnya tidak berubah-ubah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Kerdakah? Ada PR ke, Bu? Kerdak. Belum kali ingat sama mulakan, Bu. Jadi, amun kali dinyatakan, seminggu nun kali ingat. Jadi, di sikung kali antara pian mengingatakan. Misalnya malam ini. Ya. Jadi, waktu-waktu yang kosong lah. Kalau waktu yang sibuk, bisa diingat juga. Baca, pas lagi kajian. Setelah kajian, gak diingat lagi. Ya, seperti malam lah. Malam itu lu sering ingat, karena lagi kosong kan. Entah jam 9 atau subuh, insyaallah tuh ingat, bisa ulun bikinkan soal, ya. Ya, ada pertanyaan? Ada? Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya Durusul Lughah jilid 2 ya, subhanallah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.